samaran lewat gelombang radio 5973 angka untuk kamu. Berki SO lalu cerio cupa cupa cupa cupa di udara aku menunggu kau panggil namaku, ku panggil namamu. Hey hey Papa Alfa Charlie Alfa Romeo mengajakmu kembali udara. Memang cinta asik di mana saja walau di angkasa. Papa Alfa Charlie Alfa Romeo mengajakmu kembali udara. Memang cinta asik di mana saja walau di angkasa. Victor Echo, apakah monitor? Suara mesra memanggilmu, mengundang bercumbu. Beri SO lalu cerio, cupa cupa cupa cupa. Di udara aku menunggu, kau panggil namaku, ku panggil namamu. Hey hey hey, Papa Alfa Charlie Alfa Romeo, mengajakku kembali. Memang cinta asik di mana saja walau di angkasa. Yo yo yo Papa Alfa Charlie Alfa Romeo mengajakmu kembali udara. Memang cinta asik di mana saja walau di angkasa. Memang cinta asik di mana saja walau di angkasa.